di dalam rahim seorang wanita yang mana pada awalnya sebelum dia keluar menjadi darah haid, dia adalah bahan makanan bagi janin-janin yang ada di dalam kandungannya, atau bahasa sering disebut nutrisi. Ya, begitu nutrisi itu tidak difungsikan ketika seorang wanita darah haid, ngumpul-ngumpul-ngumpul, terus kemudian setelah itu keluar menjadi darah haid. Kemudian tatkala seorang wanita telah melahirkan, nutrisi tadi itu yang tadinya merupakan bahan makanan untuk sang janin ketika dia dalam kandungan, secara otomatis dan sunnatullah berubah menjadi ASI. Ya, air susu ibu. Untuk sebagai bahan makanan untuk bayinya. Nah, dan ini sangat efektif bagi sang ibu dan sang bayi, karena bayi sangat membutuhkan yang namanya ASI. Dan seorang ibu tatkala tidak memberikan ASI-nya pada anaknya, rawan terkena penyakit kanker payudara. Ya. Sehingga masya Allah, Allah ciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan jalanilah sunnatullah. Justru itu akan membawa kebaikan-kebaikan bagi umat manusia secara umum. Naam, ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Haid merupakan satu perkara yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah keberadaannya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka itu bertanya-tanya kepada kamu tentang haid. Maka jawab wahai Muhammad bin Abdullah utusanku, haid itu merupakan suatu kotoran. Maka jauhilah wanita tatkala dia itu sedang haid. Jangan kamu mendekat hatta yatuhna. Ya, sampai wanita itu suci dari haidnya. Ini bukti tentang keberadaan haid yang dibenarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena waktu kita sangat ringkas. Ya. Karena sebetulnya perkara ini cukup bertele-tele. Banyak masalah-masalah yang ada padanya yang perlu diketahui. Maka saya ambilkan saja di sini hadis-hadisnya dari kitab yang kita semua memiliki insyaallah, yaitu Umdatul Ahkam. Pada hadis yang ke-39 qala al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdasi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha Anna Fatimata binta Abi Khubaysh sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal inni ustahab fala adhur afa ada'u shalah qala la inna dhalika irkun walakin da'i shalata قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي أخرج البخاري ومسلم وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري. Yang artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah bintu Abi Khubaysh semoga Allah SWT meridainya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebuah pertanyaan yang beliau tanyakan, sesungguhnya aku wanita yang mengalami istihadah dan istihadahku itu tidak terputus-putus, terus kontinu, sehingga aku merasa tidak dalam keadaan suci. Nah, ini suatu ungkapan. Kalau darahnya itu tidak terhenti, terus ngalir, sehingga dia merasa tidak suci secara bahasa, ya, bukan secara syar'i. Maka apakah aku diperkenankan? Wahai Rasulullah, untuk aku menahan diri untuk tidak mendirikan sholat, maka jawab Rasulullah SAW, tidak. Kamu tidak diperkenankan untuk menahan diri tidak mendirikan sholat atau tidak sholat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah darah urat. Nah, ini yang membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid itu adalah darah yang tadinya telah kita sebutkan, ya, bahan-bahan makanan yang tadinya untuk janin atau untuk bayi, tatkala tidak diserap oleh janin, tidak diserap oleh siapa tadi? Dan bayi ngumpul lama-kelamaan keluar akan menjadi darah haid. Nah, kalau darah istihadah itu darah urat, entah uratnya luka atau uratnya terputus, ya, kemudian keluar melalui jalur depan itu. Akan tetapi tinggalkanlah sholat pada saat datang hari-hari haid kamu. Kalau bahasa kita sering disebut dengan sebutan datang bulan. Ya. Kamu duduk tidak sholat pada saat datang bulan saja. Pada masa-masa datang bulan itu gak perlu kamu sholat. Kemudian tatkala masa datang bulan itu sudah lewat, ya, iqtasili wa sholli, mandilah kamu dengan mandi besar, ya, seperti mandi junub, mandi haid, mandi habis nifas, kemudian sholatlah sebagaimana biasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari saja, kalau tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan setelah ditanya oleh Fatimah bintu Abi Khubaysh, beliau menyatakan walaysa bil haidah, istihadah itu bukan haid. Ya, maka jika datang haid kamu, tinggalkan sholat. Jika telah pergi masa haid kamu, cucilah dari kamu darah yang ada, maksudnya mandilah, bisa juga mencuci kemaluan, dan sholatlah. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah, inna dzalika irkun, sesungguhnya yang demikian itu adalah irkun, ya, darahnya urat atau darah yang keluar karena sebab urat terluka atau uratnya putus, memberikan isyarat bahwasanya orang yang sedang mengalami istihadah itu dia sedang sakit. Ya. Bukan orang yang sedang mengalami haid. Selanjutnya, ketika beliau mengatakan, akan tetapi tinggalkanlah sholat sebatas masanya kamu mengalami haid. Nah, haid itu secara umum ini yang cepatnya mendunia, itu dialami oleh wanita 6-7 hari secara umum. Kemudian bisa kurang, bisa lebih, ya, per bulannya. Nah, kalau yang umum itu, yang umum 6-7 hari, yang umum. Nah, lafaz sebatas kadar hari-hari atau masa hari-hari yang kamu biasa haid padanya, ini Rasulullah SAW memberikan suatu cara untuk menentukan haid dikembalikan kepada kebiasaan wanita itu berapa hari. Ya. Dan itu mazhabnya Abu Hanifah. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, beliau mengembalikan perkaranya kepada pengetahuan wanita dalam membedakan darah biasa, darah istihadah, dan darah haid. Ya. Atau dua saja, karena biasanya darah istihadah dengan darah biasa itu hampir-hampir sama. Yang sangat berbeda yaitu darah haid. Nanti akan kita dapatkan bahwasanya darah haid itu disebut Rasulullah dengan sebutan aswadun yu'raf, hitam dan telah diketahui. Kemudian juga bisa dibaca aswadun ya'rif. Kalau dibaca yu'raf, hitam dan diketahui. Kalau dibaca aswadun ya'rif, hitam dan kental. Nah, jadi darah haid lebih kental dibanding darah istihadah ataupun darah yang lain yang ada pada manusia. Itu. Kemudian juga darah istihadah baunya lebih tidak menyenangkan. Ya, wanita sendirinya pun juga tidak menyukai, apalagi selain dirinya. Kemudian darah istihadah, darah haid itu kalau keluar dirasakannya itu anget atau panas, atau antara anget sampai panas lah gitu ya. Nah, kalau istihadah dan yang lainnya enggak, tidak ada rasa panas. Demikian. Ya, jadi kalau dibaca yu'raf diketahui. Artinya para wanita itu tahu ini darah apa gitu loh. Ya. Walaupun saya pribadi secara praktek tidak tahu, terus terang aja. Ya. Saya cuma tahu ini dari baca-baca. Ya. Demikian. Nah, lebih baik aku daripada ini ditebak-tebak yang enggak pas. Nah, keterangan dari para ulama yang saya baca tiga hal itu. Ya, keluarnya rasanya panas, kemudian lebih kental, kemudian baunya lain dari darah-darah yang lain. Ya, lebih busuk baunya. Dan itu telah diketahui oleh para wanita. Selanjutnya, kalau darah haid itu ada masanya, darah istihadah tidak ada masanya. Terus saja ngalir. Lalu Rasulullah mengatakan setelah memberikan batas waktu tadi, summa ghtasili wa salli. Kemudian mandilah, yaitu mandi habis haid kayak mandi junub. Setelah itu sholatlah. Di dalam hadis tadi, Fatimah bintu Abi Khubaysh menyebutkan kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah tertimpa suatu musibah yang disebut dengan istihadah, dan tidak terputus-putus darah itu terus mengalir. Apakah dia boleh meninggalkan sholat? Maka Nabi menyatakan, jangan kamu tinggalkan sholat. Karena sesungguhnya darah yang menyebabkan seseorang itu diperkenankan oleh syariat, bahkan wajib, ya, untuk dia meninggalkan sholat tanpa qadha. Nah, kalau khawarij, wajib untuk mengqadha. Nah, adapun ini bukan darah haid, tetapi itu darah yang memancar karena sebab urat terluka atau terputus. Walaupun darah itu terus mengalir, tetap hendaknya kamu melaksanakan sholat, jangan kamu tinggalkan sholat. Tata caranya insya Allah pada hadis yang selanjutnya. Kita ambil faedah-faedah dulu dari hadis ini. Yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya seorang wanita tanya kepada mufti, orang yang memberi fatwa, tanpa ada hal yang memberatkan. Ya. Walaupun dia bertanya tentang perkara-perkara yang khusus bagi wanita, sedang yang ditanya ini pria. Ya. Dengan ketentuan tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi khalwat. Bisa kalau sekarang lewat SMS atau via telepon, nah, memberikan kejelasan. Dan tolong kalau SMS terkadang itu orang nggak paham, singketan-singketan gitu loh, nah, tulis biasa aja pewajah nggak apa-apa ya, ketik bro, mau berapa lembar silakan. Demikian, jangan disingkat-singkat supaya bisa dipahami dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh sang penanya, ataupun langsung telepon ya. Dan banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak beristighfar. Nah, dengan berdasarkan hadis ini ya, bolehnya seorang wanita tanya kepada mufti, ya, orang yang biasa memberi fatwa, tentunya ahlul ilmi, ulama yang mengerti urusan agamanya, dan dia orang yang terpercaya, ya, bukan asal-asalan, orang yang punya ketakwaan. Yang kedua, siapa saja tanpa terkecuali, jika tidak mengetahui tentang suatu hal, janganlah dia itu, bahasa Jawa Timurnya itu bonek, bondoneka. Ah, lakukan dulu nanti tanya. Terkadang asal ngerjakan aja gak ada keinginan untuk bertanya setelah itu. Ya, sekadung terus nobai. Nah, gitu. Ya, udah terlanjur, lanjutkan aja. Ini suatu perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, jika tidak tahu tentang suatu hal, tahan diri. Jangan terus maju, terus ngerjakan, terus melakukan, jangan. Tahan diri. Tanya setelah diberikan bimbingan dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, dan dari athar-athar salafun shalih, silakan melakukannya. Jika tidak ada bimbingan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, tahan diri. Atau bimbingan dari ahlul ilmi, tahan diri. Nah, sebagaimana sahabat ini, nah, tidak langsung meninggalkan sholat, tetapi tanya dulu. Nah, langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Rasulullah SAW membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid. Tidak sama antara darah istihadhah itu dengan darah haid. Dan kita telah sebutkan tadi perbedaan-perbedaannya. Juga di sini disebutkan bahwasanya darah haid ketika datang mengharuskan wanita untuk menahan diri dari sholat. Adapun darah istihadah tidak. Kemudian darah istihadah tidak memiliki waktu yang khusus. Adapun darah haid itu memiliki waktu yang khusus. Bisa 6 hari, 7 hari, bisa maju, bisa mundur. Yang jelas tidak ada nas yang kuat yang memastikan masa haid itu sekian hari. Baik untuk maksimalnya sekian hari atau minimalnya sekian hari tidak ada. Tidak ada batasan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah maupun dari asar dari para sahabat atau sahabiat ataupun para tabi'in. Namun yang ada biasanya gitu aja, ya, 6 atau 7 hari, bisa kurang bisa lebih, lebihnya pun nggak banyak. Kurangnya pun juga tidak banyak. Biasanya demikian, ya. Naam ikhwanuddin hadani Allah wa iyyakum. Kemudian darah istihadah ketika datang tidak mencegah orang untuk mendirikan sholat. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan hadis ini, kemudian satu perkara, yaitu masalah al-jima', hubungan suami istri pada saat istrinya itu istihadah. Jumhur ulama membolehkannya. Dan itu riwayat dari Imam Ahmad yang sangat masyhur. Menyatakan kebalikannya, yaitu seorang suami dilarang menggauli istrinya ketika istrinya itu sedang istihadah. Namun didapatkan sebuah riwayat dari hadis Ikrimah, riwayat Imam Abu Dawud, dengan rawi-rawi yang semuanya tsikah. Kanat Ummu Habibah tustahadu fakana zawjuha yakshaha. Adalah waktu itu Ummu Habibah mengalami istihadah, kemudian suaminya menggaulinya. Ya, hadisnya sahih. Jika seorang yang istihadah diperkenankan sholat, puasa, etika, tentunya masalah berhubungan lebih utama lagi. Ya, karena berkenaan dengan suaminya. Bukan berkenaan dengan ibadah yang khusus, tapi ibadah yang sifatnya mutlak. Demikianlah ikhwan fiddin hadani Allah yakum. Ya, bahwasanya halal boleh seorang suami menggauli istrinya ketika istrinya dalam keadaan istihadah. Faedah selanjutnya, Orang yang mengalami istihadah, yang dia tahu secara persis karena kebiasaan dia, kapan waktu haidnya datang dan kapan waktu haidnya itu pergi atau berhenti, maka dia menahan diri pada saat hari-harinya itu datang. Misalnya setiap bulannya datangnya mesti tanggal berapa enaknya? 13 beda pertengahan bulan gitu. Nah, maka pada tanggal 13 itu datang, ketika dia istihadah langsung menahan diri. Ini biasanya si itu datang ini, ya, bulan datang bulannya itu. Sudah dia berhenti tanggal 13. Kemudian katakan 6 hari dia biasa nih, enggak pernah maju, enggak pernah mundur, rutin 6 hari pokoknya. Ya, enggak maju enggak mundur. Nah, sudah 13 tambah 6. Setelah 6 hari berjalan, langsung dia mandi, kemudian sholat. Nah, itu kalau dia kebiasaannya semacam itu. Adanya semacam itu. Adapun bagi yang tidak mengetahuinya, saya itu ini, kadang maju sehari, mundur 2 hari, terus bebas. Ya, enggak punya kebiasaan yang tetap, ada. Nah, ini seringnya, ya, kebanyakan itu tepat waktu, kebanyakan. Tapi ada beberapa orang yang tidak tepat waktu datang headnya itu. Ya, jumlahnya pun kadang acak. Ya, kadang 5 udah berhenti, tunggu-tunggu enggak keluar lagi. Ya, kadang 7 hari juga gitu loh. Baru keluar qashatul baydha itu. Ya, cairan putih itu. Nah, nanti ada teknik, ya, untuk bisa mengetahui kapan bersihnya. Itu kalau tidak istihadah. Nah, maka jika itu dialami oleh wanita, dia qadarullah mengalami istihadah, qadarullah termasuk yang itunya enggak beraturan. Ya, kadang maju, kadang mundur, kadang sekian hari, kadang kurang, kadang lebih. Maka memakai lafaz at-tamyiz. Ya. Hendaknya dia belajar cara membedakan darah haid dengan darah yang lain. Dan tadi telah kita sebutkan 3 sifat, ya, darah haid. Ya, hitam, baunya busuk, kental, keluarnya anget atau panas. Kalau darah yang selain itu tidak. Nah, ya berarti 4 ya. Nah, ya jika ada lebih silakan ngasih faedah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya darah istihadah maupun darah haid itu najis, sehingga harus dicuci. Tidak wajib bagi seorang yang mengalami istihadah untuk mengulangi mandi setiap kali mau masuk sholat. Yang harus dilakukan oleh orang yang istihadah ketika datang masuk waktu sholat. Ini bagi yang istihadah. Datang waktu sholat. Yaitu dia berwudu setiap waktu sholat. Dan wudunya ketika masuk waktu sholat itu. Begitu dengar azan langsung wudu. Ya. Dan itu madhab jumhur ulama. Karena Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari, "Tsumma tawaddai likulli shalah." Maka berwudulah engkau. Ya, orang yang istihadah setiap kali mau sholat. Jadi jangan berwudu sebelum waktunya masuk waktu sholat. Misalnya katakan asar tadi ya, katakan jam 4. Nah ini asal nyebut saja. Jangan dipahami, oh asar itu selalu jam 4, enggak. Ya katakan jam 4. Maka sebelum jam 4, jangan sekali-kali wudu dulu. Nah, tidak sah. Pastikan langsung jam 4 atau mungkin pastikan azan. Gak usah pakai jam. Ini sudah waktu asar. Pastikan dengar azan, segera wudu. Ya. Kemudian hal yang ketiga yang dia perlu perhatikan, sebelum berwudu harus istinja dulu. Istinja bahasa kitanya itu cebok. Ya. Baik dia setelah buang air besar atau buang air kecil, ataupun tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ya. Bagi wanita yang istihadah, hendaknya itu dulu tadi apa? Beristinja sebelum wudu. Ya. Cebok sebelum wudu. Kemudian juga disunahkan bagi dia untuk bahasa kita itu mengusap atau mengelap kemaluannya dengan kain yang halus atau kapas. Dan yang terbaik bagi wanita yang istihadah setelah wudu itu memakai sesuatu yang bisa menutupi kemaluannya. Ya, mungkin pembalut atau pempes dewasa, itu yang sangat dianjurkan bagi yang istihadah. Ya, setelah wudu saja dia pasang itu. Ya, untuk menghentikan darahnya atau menahan darahnya supaya tidak netes di tempat dia sholat. Kalau terus ternyata penyumbatnya ini nggak ngatasi, memang gencar itu apa ya, ibarat mata air itu banyak alirnya gitu ya, deras alirannya dari darah istihadahnya, taruh di bawahnya itu baskom. Itu yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, ini amalan salafun saleh. Jadi di bawah dia ditaruh baskom. Ya. Itu kalau kondisinya darahnya itu sudah dikasih penutup tadi tidak ngatasi. Nah, ibaratnya mungkin anak itu kencingnya banyak gitu ya. Pempesnya itu tembus gitu loh. Nah ini kan dia dalam keadaan berdiri, sholatnya apanya itu taruh di bawahnya itu baskom, yang dia tetap bisa sholat dalam keadaan itu. Dan itu diamalkan oleh salafun saleh ketika darahnya terus mengalir. Karena ada sahabat nanti akan kita dapatkan dalam sebuah riwayat sampai 7 tahun gak berhenti-berhenti. Sahabat itu bukan orang sembarangan, sahabat Nabi ya, mengalami yang demikian. Na'am ikhwan fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan sangat baiknya metode pendidikan Rasulullah SAW. Tatkala beliau melarang, dikasih alasan. Ya, jangan sekedar jangan. Bahkan sampai ditanya kenapa, pokoknya jangan titik. Nah, tidak. Ya, ketika beliau melarang, jangan. Jangan kamu meninggalkan sholat. Tanpa ditanya, beliau kasih alasannya. Untuk supaya sang penanya ini tentram jiwanya. supaya sang penanya ini puas mendengarkan jawaban yang lengkap. Apa alasannya? Beliau sebutkan tadi, ya, dengan menyatakan laisat bil haidati. Ya, jangan kamu tinggalkan sholat. Itu bukan haid. Ya, yang memperkenankan kamu untuk tidak melaksanakan sholat. Dalam lafaz yang lain juga disebutkan ilahnya, ya, innamadzalika irtun. Darah yang keluar itu darah yang terpancar dari urat, bukan dari rahim. Masya Allah, ya. Ini juga menunjukkan mukjizat beliau. Ya, belum pernah belajar kebidanan, ya, keperawatan, kedokteran. Namun, beliau kan mengetahui. Ya, yang kita sendiri pun juga, atau kadang wanita sendiri gak tahu. Ya, di antara ini sahabiyah. Yang mengalami gak tahu. Ya, bahwasanya itu darah yang terpancar dari urat, bukan darah yang terpancar keluarkan dari rahim. Nah, masya Allah, ya, beliau bisa tahu, dan ini menunjukkan sekali lagi mukjizat Rasulullah SAW. Ya, jangankan belajar kebidanan ataupun perawat ataupun kedokteran, ya, baca dan tulis saja sampai wafat belum bisa beliau, ya kan? Pernah anak sebutkan kepada antum dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika orang-orang musyrikin Quraisy tidak terima, jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau kamu tulis Muhammad Rasulullah, nggak usah bikin perjanjian. Berarti kita meyakini dia utusan Allah. Berarti kita mengimani dia. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib tak mau. Enggak. Maka kata salam Ali, ya, mana tulisan Rasulullah itu yang mana? Kan sampai tanya beliau. Kemudian dengan berat hati Ali menunjukkan yang ini. Dihapus oleh beliau tulisan Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nyuruh nulis lagi. Akhirnya mau enggak mau karena perintah Rasulullah ditulis sama Ali bin Abi Thalib Muhammad ditambahi setelah dihapus bin Abdullah. Sekedar Rasulullah saja, ya, itu beliau tidak tahu gitu loh. Apalagi masalah ilmu-ilmu demikian, ini benar-benar semakin menguatkan kepada kita, ya, bahwasanya memang beliau benar-benar nabiyun rasulun, seorang nabi dan seorang utusan. Nah, inilah, ya, pentingnya kita belajar duduk. Selesai sudah hadis yang ke-29. Kita lanjutkan hadis yang ke-40. Sekali sedikit lagi tadi tambahan, yaitu jawaban Rasulullah tadi juga menunjukkan tingginya syariat Islam. Ya, tingginya syariat Islam mengetahui perkara yang demikian cukup dalam pada saat itu, gitu loh. Dan itu tidak ada di agama lain, hanya ada di syariat Islam. Semakin menambah kemantapan hati dengan kebenaran Islam. Selanjutnya, hadis yang ke-40. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah ustuhidat sab'a sinin. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amaraha an taghtasila. Qalat fakanat taghtasilu likulli salatin. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridainya, bahwasanya Ummu Habibah, semoga Allah SWT meridainya, beliau mengalami istihadah selama 7 tahun. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang yang demikian itu. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mandi. Adalah Ummu Habibah mempraktekkan hal tersebut, mandi setiap kali mau sholat. Mandinya dia setiap kali mau sholat itu bukanlah dari perintah Nabi SAW, karena disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim cuma Rasulullah menyuruh dia mandi. Kemudian Ummu Habibah mandi dengan kemauannya sendiri setiap kali mau sholat. Naam ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum. Hadis ini menerangkan tentang suatu hal yang menimpa sahabat Nabi atau sahabiat Nabi yang sangat mulia, yaitu Ummu Habibah bintu Jahash. Ummu Habibah bintu Jahash itu saudari perempuannya Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini Ummul Mukminin, ya. Nah, orang yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha, Zainab bintu Jahash. Saingan terberatnya. Nah, itu nanti kita bahas dalam bab ta'adud aja, ya. Nah, ada ilmu ta'adudnya nanti. Nah, ini kita sekarang bab istihadahnya dulu sama haidnya, ya. Nah, pada senyum semua ini. Nah, ya, itu ilmunya, pelajaran fikih. Kita lanjutkan. Maka Ummu Habibah bintu Jahash bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana bersuci dari yang demikian. Beliau perintahkan dia untuk mandi. Lalu dia mandi dengan sendirinya setiap kali mau sholat. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat, khilaf, di antara para ulama. Apakah orang yang istihadah itu setiap kali mau sholat harus mandi ataukah tidak? Kalau harus wudhu, sepakat. Karena selam nas langsung dalam lafadznya tadi, tawadhoi likuli sholat, berwudhulah setiap kali mau sholat dengan ketentuan tiga hal tadi, ya. Baru wudhu ketika masuk waktu, sebelum berwudhu cebok dulu, kemudian setelah wudhu pakai sesuatu yang bisa menyumbat atau menahan untuk sementara dia sholat, jangan sampai darahnya keluar, ya, entah dengan kapas atau kain yang halus atau yang lainnya, wanita lebih tahu produk-produk yang ada. Nah, sekarang yang jadi pembahasan, apakah wajib untuk dia mandi setiap kali mau sholat? Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya mandi setiap kali mau sholat, ya, dengan mengamalkan dalam bentuk pengamalan hadis-hadis yang tertera di dalam kitab-kitab sunan, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan yang lainnya. Jumhur ulama salaf, seperti contohnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, ulamanya para sahabat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ulama khalaf, ulama di zaman-zaman setelah sahabat dan tabi'in, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berpendapat kepada tidak wajibnya. dengan dalil kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu bara'atul asliyah, tidak ada nas khusus yang jelas-jelas memerintahkan untuk mandi setiap kali mau sholat. Ya, itu dalilnya. Adapun dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab sunan yang kita sebutkan tadi, tidak ada satupun riwayatnya yang sahih. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Dan mandinya Ummu Habibah setiap kali mau sholat itu dari keinginan beliau sendiri. Ya, keinginan Ummu Habibah sendiri. Bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan itu diterangkan oleh Ibnu Daqiq Qulai tentang hal tersebut. Dan itu bukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ataupun salah satu dari keduanya, bukan. Nah, sehingga anjuran saja, sunnah. Ya, setiap kali mau sholat, silakan mandi, silakan tidak. Ya. Adapun yang wajib bagi wanita yang istihadah itu setelah perginya masa haid. Nah, jadi begitu haid sudah selesai masanya, baru dia wajib mandi. Selain dari itu, mustahab, sunnah. Dari sini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi itu baik sahabat pria maupun sahabat wanita adalah manusia-manusia yang sangat antusias dengan yang namanya ilmu. Orang-orang yang sangat antusias dengan namanya al-fiqhu fid-din. Ya, memahami agamanya. Baik sahabat laki-laki maupun perempuan. Luar biasa antusiasnya. Dan ini hendaknya kita tiru. Kenapa? Ilmu itu merupakan suatu hal yang sangat mulia. Contohnya, adakah orang yang senang dibilang tidak berilmu? Hah? Tidak ada. Itu bukti orang yang jahil itu jelek, buruk. Kalau ada orang senang dibilang jahil atau bodoh, kelihatannya enggak waras. Orang yang sehat akal dan pikirannya, tidak ada seorang pun yang senang untuk disebutkan dirinya jahil. Maka kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, itu sudah cukup bukti kalau yang namanya kebodohan itu jelek. Cukup dengan itu saja, enggak perlu nyari yang lain, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan cukup dikatakan bahwasanya orang yang berilmu, orang yang faqih fid-din merupakan suatu kebaikan. Setiap orang mengidam-idamkan. Sampai yang jahil pun berharap dipanggil alim. Ya. Kadang jahil ini cuma penampilannya saja dia perhatikan. Ya, dia pelihara jenggot, pakai imamah sekian meter. Ya, pakai jubah dan sebagainya. Untuk menjaga penampilan supaya enggak dibilang jahil. Ya. Demikian begitu dipanggil Syekh, Ustaz, Masya Allah, ya, besar kepalanya. Padahal dia jahil. Nah, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, senangnya orang dipanggil alim saja, itu sudah cukup, gak perlu yang lain. Padahal yang lain banyak. Dari ayat, dari hadis, ya, tentang tingginya orang yang berilmu. Nah, maka dari itu, antusiaslah. Wahai para ikhwan, wahai para akhwat, untuk at-tafattu fid-din. Ya. Dan menyesal nanti. Ya. Orang tatkala tidak tafaqquh fid-din. Naam. Kemudian juga di sini menunjukkan faedah mandi setiap kali mau sholat itu merupakan hak orang yang istihadah. Ya, disyariatkan untuknya dan tidak wajib. Masru'un wa la yajib. Setelah yang disyariatkan, silakan, namun tidak wajib. Mandi setiap kali mau sholat. Kemudian bahwasannya istihadah terkadang itu bisa berhenti, terkadang terus tanpa henti. Ya, ini hendaknya dijaga. Dan kalau memang terus menerus dengan kemajuan ilmu medis, segera periksakan. Ya, berobatlah, dan itu perintah Rasulullah SAW. Ya, tadawwu, berobatlah kalian. Ya, karena Allah SWT ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa'an. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah SWT akan turunkan obatnya. Hadis yang ke-41, ya, kurang 3 hadis lagi. 41, 42, 43. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Alhamdulillah, tolong kondisi yang demikian dijaga. Nah, waktu taklim tidak ribut, baik kalangan umahatnya ataupun kalangan anak-anaknya. Ya, kita kemarin cukup malu dengan Ustaz Muhammad Hafizahullah. Ya, ributnya anak-anak waktu taklim. Nah, ini tolong dijaga. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi ya? Atau besok pagi kata panitia jam 10. Tolong tepat waktu. Ya. Al-waktu kasaif fa illam taqta qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak mematahkannya, kamu yang akan dipenggal olehnya. Jadi kematian orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Adapun the time is money, kecil. Ya, uang bisa dicari. Tapi kalau kematian tidak bisa kembali. Nah, jadi syair Arab lebih utama daripada ya, pepatah Inggris. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.